وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Yang namanya Zabur, yang namanya Injil tidak lagi murni. Jawabannya tetap tidak boleh merendahkan dan melecehkan At-Taurat, Zabur, wal Injil. Kenapa? Dikarenakan yang dimaksud adalah Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, yang itu merupakan Al-Kutubul Munazzalah, kitab suci yang Allah turunkan, yang merupakan kalamullah, yang merupakan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh dilecehkan. Barang siapa yang melecehkan Taurat atau melecehkan Zabur atau melecehkan Injil, faqad kafar, maka dia telah kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? Kamu jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah iman kalian. Paham ya? Kata-kata Taurat, kata-kata Zabur, kata-kata Injil, ketika disebutkan secara mutlak, yang dimaukan adalah kalamullah, firman Allah, kitab suci yang sangat mulia. Maka tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihinakan, tidak boleh cemooh. Barakallahu'alaikum. Walaupun telah mengalami perubahan, apalagi terkait dengan Al-Qur'anul Karim, harus dimuliakan. Baik, adapun terkait pembahasan hukumnya, dibahas tadi, sudah dimansuh, dihapus dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi paham insyaAllah. Lalu bagaimana kalau seandainya ada hukum-hukum yang tertera pada kitab-kitab suci sebelumnya, apakah bisa kita amalkan? Jawabannya fanatina azakumullah adalah hukum asalnya kita sekarang sebagai seorang muslim muslimah harus berhukum dengan Al-Qur'an. Harus mengamalkan syariat Al-Qur'an. Adapun hukum-hukum yang disebutkan pada kitab suci sebelumnya, itu ada rinciannya kata para ulama. Yang pertama, bisa jadi hukum-hukum tersebut bertentangan dengan hukum Al-Quran. Maka jelas.